rinduku tak kunjung menepi. Menanti matahari, fajar berganti. Di malam ini ku sendiri tanpa dirimu kasih. Namun di dalam mimpi, mimpi kau kan mengisi terdengar ku berdoa demi cintaku. Bila ku dengar suara hati, tiada satu yang pasti. Walau dibatasi